Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan buku berikutnya, yaitu Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan telah lewat disebutkan di buku ini tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tentang bapak beliau, ibunya, kemudian paman-pamannya, kemudian juga masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah dan sebagainya. Kemudian beliau mendapatkan wahyu di umur yang ke-40. Kemudian juga beliau tinggal di Mekah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lebar kita sebutkan kisah meninggalnya Khadijah, demikian juga Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau berdakwah ke Taif sampai kemudian beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Kemudian beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabatnya. Kemudian beliau masuk Madinah dan dibangun Masjid Nabawi. Ya, kita sebutkan bagaimana pembangunan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Bangun Masjid Nabawi yang itu asalnya adalah kuburan orang-orang musyrik, demikian juga kebun kurma, kemudian diratakan, dibersihkan dan menjadi Masjid Nabawi. Kemudian terakhir kita sebutkan al-mu'akhah bainal muhajirin wal anshar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang anshar. Panjang lebar kita sebutkan kisah Utsman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'id bin Rabi Anshari. Demikian juga Salman Al-Farisi dengan Abu Darda Al-Ansari. Bagaimana mereka saling bersaudara sampai awalnya mereka saling mewarisi. Kemudian turun ayat bahwa warisan untuk kerabat dan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian juga disebutkan, ya, kita masih dalam pembahasan paslon fardul jihad. Ini difardukannya atau diwajibkannya jihad. Sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ulama istakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, sudah beliau menetap di situ. Jadi beberapa waktu, awalnya bangun masjid, demikian juga membangun rumah-rumah istri-istri beliau di dekat-dekat Masjid Nabawi. Ya. Kemudian ketika Nabi sudah istakar, sudah tinggal menetap di Madinah, baina adhuril anshar, ya. Di kalangan orang-orang Anshar, hidup bersama dengan orang-orang Anshar, Nabi bersama dengan orang-orang Muhajirin. Wa taqabalu bi nasrihi, mereka menanggung, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga melindungi dari orang-orang kafir sekitar Madinah. Maka kemudian orang-orang Arab semuanya mereka menuju ke satu tujuan, menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ada di Madinah. Semua orang Arab, ya. Wa taradu lahum bi kulli janib, mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang Nabi dan para sahabatnya dari berbagai sisi. Kemudian kita bahas bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Sebutkan di surat Al-Hajj. Ibnu Katsir mengatakan itu adalah makiyah. Turun di Mekah dan itu adalah khata', salah. Kita sudah sebutkan bantahan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Dan kita sering menyebutkan bahwa keduanya ini Ibnu Qayyim demikian juga Ibnu Katsir sama-sama muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dari yakni dari bejana yang satu, tapi mereka berpendapat lain. Dan yang benar kita sebutkan bahwa ayat yang kita sudah sebutkan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum mudzlimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, diizinkan untuk orang-orang yang diperangi, yakni orang-orang Muhajirin dan Anshar, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bianam durimu, dan mereka dalam keadaan dizalimi. Diizinkan untuk mereka yang mereka itu diperangi oleh orang-orang kafir, ya, untuk apa? Untuk berjihad. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya atas menolong mereka laqadir, mampu. Sungguh mampu. Ya, lam ibtidaiyah ini menunjukkan tauhid juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong mereka. Maka turun ayat ini, diizinkan untuk mereka berperang. Dan itu adalah ayat yang turun di Madinah. Jawaban yang paling mudah, ya, karena ayat itu disebutkan, ya, wadina alladzina yaqataluna bi annahum mudrimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim, kan jelas. Yang mana mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. Berarti di mana? Berarti di Madinah kan gitu. Jadi ayat ini turun di Madinah. Mereka dikeluarkan itu setelah mereka keluar dari Mekah menuju Madinah. Jadi ayat ini sebenarnya adalah turun di Madinah. Kemudian berkata Ibnu Katsir, rahimahullah taala, "Tsumma lamma saru fil Madinah wa sarat lahum syauqah." Kemudian ketika mereka menjadi, yakni para sahabat, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi fil Madinah, di Madinah, wa sarat lahum syauqah, mereka punya kekuatan. Wa adada qadaballahu alaihim jihad. Ya, demikian juga semakin kuat. Kemudian Allah menguatkan Al-Quran itu, yakni Allah SWT menguatkan dalam Al-Quran untuk mereka berjihad. Kata Allah alaihim al-jihad. Allah wajibkan kepada mereka itu jihad. Sebelum kita membahas ini, ya kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti di Adwarul Bayan tentang wa inna Allah ala nasrim laqadir. Di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Kalau kita perhatikan di Adwarul Bayan itu untuk surat Al-Hajj sendiri itu sampai satu buku Imam Asy-Syinkiti membahasnya. Hampir satu buku. Disebutkan udina lil ladzina yaqtaluna bi annahum dhulimu. Yusiru ila ma'nayin, diizinkan kepada orang-orang yang dia itu diperangi untuk berperang, dan Allah SWT sungguhnya mampu untuk menolong mereka. Ini mengisyaratkan dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, anna fil isyara ila wa'dihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada isyarat kepada janji Allah SWT kepada nabinya, demikian juga sahabat-sahabatnya, bin nasr ala adaihim, untuk memberikan pertolongan kepada musuh-musuh mereka. Kama qala qablahu qariban, sebagaimana Allah menyebutkan sebelumnya, innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah SWT membela orang-orang yang beriman. Jadi wa innallaha la nasir laqadir menunjukkan apa? Isyarat bahwa nabi akan ditolong oleh Allah SWT, akan diberikan kemenangan. Dari awal-awal jihad, ya kan? Itu sudah ada kabar bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Wa tsanihi, yang kedua, anaula qadirun ala ayyin surul muslimin ala kafirin. Allah mampu untuk menolong orang-orang yang muslim kepada orang-orang kafir. Min ghairi qital, tanpa perang. Mampu Allah SWT menolong mereka. Langsung dihancurkan orang kafir itu. Allah mampu tanpa peperangan. Biqudratihi ala ihlakihim, karena Allah mampu untuk menghancurkan mereka bima syaa, dari apa yang Allah kehendaki. Demikian juga menolong kaum muslimin untuk menghancurkan mereka. Walakinahu syara' al-jihad li hukmi minha ikhtibaru shadiq fi imani. Ini isyarat yang kedua adalah apa? Allah SWT mampu untuk menghancurkan mereka tanpa perang. Tetapi di sini Allah mensyariatkan jihad untuk Allah mencoba, menguji siapa yang dia itu shadiq, yang jujur dalam imannya, wa ghairu shadiq, dan yang tidak jujur. Jadi ayat ini juga menunjukkan apa? Bahwa itu untuk mengetahui siapa yang mereka itu jujur dan siapa yang tidak jujur. Allah mampu sebenarnya menghancurkan mereka tanpa peperangan. Mampu menghancurkan orang kafir tanpa perang, tetapi Allah ingin mengetahui siapa yang jujur dan yang tidak jujur. Walau dzalik lamma hasala hadun fadlu syahada. Kalau tidak ada perang, tidak akan diketahui siapa mendapatkan keutamaan mati syahid. Mati syahid keutamaan yang sangat besar. Ya. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat-ayat. Jadi ayat ini tadi wa inna Allah lanasrim laqadir, itu menunjukkan dua tadi, bahwa akan mendapatkan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ini menunjukkan untuk Allah mengetahui siapa yang jujur, demikian juga siapa yang tidak jujur. Adapun di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan tentang apa? Tingkatan-tingkatan jihad. Yani tidak langsung Allah merintahkan mereka untuk berjihad langsung, tidak. Sebutkan di Zadul Ma'ad juz yang ketiga halaman 69. Pasal fil adzan wal itmam, sebutkan di sini pasal falamma istaqara Rasulullah bil Madinah. Ketika Nabi sudah tinggal di Madinah. Kemudian Allah kuatkan dengan pertolongannya. Demikian juga hamba-hamba yang dari orang-orang Ansar. Demikian juga Allah SWT mempersaudarakan hati-hati mereka. asalnya mereka saling bermusuhan, orang Khazraj demikian juga orang Aus, itu sebenarnya mereka sebelumnya saling berperang. Kemudian Allah SWT melembutkan hati mereka, saling bersaudara. Ya, demikian juga persaudaraan di antara mereka. Bagaimana dua Ansarullah wa Katibatul Islam min al-Aswad wal Ahmar? Maka para penolong Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir. Demikian juga Katibah, yakni pasukan-pasukan Islam menghalangi orang-orang kafir. Baik mereka orang-orang hitam ataupun orang-orang merah, yakni apapun dari mereka. Kemudian disebutkan semua farada alim al-kitab. Kemudian difardukan kepada mereka itu peperangan. Ya. Pada dari kaliman kota lahu. Jadi pertama tingkatannya adalah, kalau kita belajar dalam sirah ini, pertama diizinkan. Ya, pertama diizinkan untuk mereka itu berperang. Ketika mereka didolimi, ketika mereka itu diusir, diizinkan dulu. Kemudian tingkatan yang kedua atau tahapan yang kedua, faradu alaihim al-qital ba'da dzalika liman qatalahum duna ma lam yuqatilhum. Difardukan kepada kaum muslimin memerangi setelah izin tadi kan, bagi orang yang menyerang mereka, bukan orang yang tidak menyerang mereka. Jadi tahapan yang kedua, Allah. Ini tahapan yang kedua apa? Dari jihad ini, kalau tadi kan pertama tahapan yang pertama diizinkan. Tadi kita baca ayat yang tadi, surat Al-Hajj. Tahapan yang kedua, memerangi yang menyerang mereka. Itu tahapan yang kedua. Dan tidak boleh menyerang yang tidak menyerang mereka. Itu. Faradu alim al-qital ba'da dzalika, setelah itu liman qatalahum, bagi orang yang menyerang mereka. Duna man lam yuqatilhum, bukan orang yang tidak menyerang mereka. Dalilnya surat ya disebutkan di sini Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala yang memerangi mereka, yang memerangi kalian. Qatilu, perangilah di jalan Allah orang-orang yang menyerang kalian. Itu asalnya. Ini tahapan yang kedua. Kemudian summa faradu alaihim, kemudian tahapan yang ketiga. Dan tentang masalah jihad tidak bisa ditutupi. Tidak boleh kemudian karena alasan tertentu dihilangkan tentang adanya pelajaran jihad. Itu termasuk yakni perintah dari Allah SWT, tidak bisa dihilangkan. Ya. Bagaimana buku-buku mereka para ulama itu panjang lebar menyebutkan hukum tentang jihad, kisah-kisah jihadnya Nabi SAW dan sebagainya. Kemudian tahapan ketiga apa? Tsumma faradu alaihim qital musyrikin kafah. Kemudian difardukan kepada mereka menyerang orang-orang musyrik semuanya. Jadi tahapan kedua tadi yang menyerang saja. Kemudian setelah itu apa? Semuanya. Wa kana muhariman tsumma ma'dunan bihi. Asalnya dia itu adalah haram, tidak boleh. Kemudian diizinkan, tsumma ma'muran bihi, kemudian perintahkan. Jadi secara ringkas apa? Asalnya itu diharamkan perang. Kemudian yang kedua diizinkan, ma'dunan bihi. Tsumma ma'muran bihi, kemudian diperintahkan. Bagi siapa? Bagi yang menyerang mereka. Semua makmuran bihi dijamin musyrikin, kemudian diperintahkan untuk semua orang musyrik. Dan pertama haram, kemudian diizinkan, kemudian diperintahkan untuk orang yang menyerang, kemudian diperintahkan semuanya. Ya. Imma fardu ainin bisa dihitu wajib fardu ain, setiap orang wajib. Ya. Bisa dihitu fardu kifayah. Fardu ain seperti apa? Ketika kalau diserang jelas fardu ain seperti umumnya pemerintah untuk menyerang negeri yang lain, orang kafir yang lain, maka ini fardu ain juga. Jadi asalnya tadi haram, kemudian diizinkan, kemudian diperintahkan, ya, bagi yang menyerang kemudian diperintahkan semuanya. Demikian juga kita mengetahui di situ di hadis ya sahih sunan oleh Imam Malik juga di Riyadhus Shalihin, ya, dakhalal jannah bi salasin. Ada di situ sekelompok orang masuk ke dalam surga bisa lahir dengan rantai-rantai. Sebagaimana para pensyarah, ya, dari para ulama menyebutkan, bagaimana ini mereka masuk dalam surga dalam keadaan di rantai-rantai? Ya, ini mereka asalnya diperangi, tidak mau masuk Islam, kemudian diperangi, kemudian mereka ditawan, kemudian mereka masuk Islam. Dengan sebab masuk Islam itu masuk dalam surga. Ini makna bahwa ada suatu kaum yang dia itu masuk surga dengan dirantai. Maksudnya apa ini? Bagaimana masuk surga melalui dirantai? Asalnya tadi. Asalnya mereka tidak suka Islam, mereka diperangi, kemudian mereka kalah, kemudian mereka ditawan, kemudian mereka masuk Islam dengan terpaksa mungkin, kemudian mereka akhirnya masuk Islam dengan baik-baik dan masuk surga. Ya, ini makna bahwa ada suatu kaum yang dia itu masuk dalam surga dengan dirantai. Mungkin sebagian orang itu asalnya tidak suka Islam. Bagaimana sebagian sahabat itu asalnya apa tidak suka Islam, dia masuk Islam karena dunia, kemudian menjadikan yakni Islam itu segala-galanya bagi dia. Allah SWT mampu untuk berbuat yang demikian. Jadi demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian beliau sebutkan juga ayat, kalau kita baca di sini tentang masalah jihad, ayat inna Allah astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah SWT telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka itu dengan surga. Panjang lebar di sini beliau menyebutkan walitammal aqid ma rabbi. Perhatikan orang yang melakukan akad dengan Allah SWT. Akad jual belinya itu. Demikian juga bahayanya itu mati, ya. Demikian juga balasannya surga. As-saman jannatu na'im. Ya. Upahnya itu ya adalah surga yang penuh kenikmatan. Atamatu bi ru'yatihi. Juga ini bersenang-senang dan melihat Allah Subhanahu wa taala kembali juga dalam permasalahan akidah. Ya. Kemudian beliau sebutkan di sini tentang syair tentang masalah itu. Ya, panjang lebar beliau menyebutkan. Ini demikian. Ya, asalnya ya dari ayat ini adalah apa? Asalnya adalah diizinkan, asalnya diharamkan, kemudian diizinkan, kemudian diperintahkan untuk orang yang menyerang, kemudian diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian disebutkan kama qala ta'ala fi suratil Baqarah surah Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala. Kemudian Allah SWT memerintahkan mereka untuk berjihad sebagaimana Allah SWT mengatakan fi suratil Baqarah, di surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan, kutiba dituliskan, yakni diwajibkan. Diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhun lakum, dan dia itu adalah berat bagi kalian berperang, meninggalkan keluarga, ancamannya dibunuh, hartanya hilang. Ya, dan dia itu adalah berat lakum bagi kalian. Wa asa antakrahu syai'an. Mungkin sesuatu itu kalian benci. Mungkin kalian membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, dan dia itu adalah lebih bagus bagi kalian. Wa asa antuhibbu syai'an, dan mungkin kalian mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, dan dia itu adalah jelek bagi kalian. Mungkin kita ya menganggap sesuatu itu adalah kita cintai, tapi itu adalah jelek bagi kita. Wa Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah SWT telah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Sebutkan oleh Ibnu Katsir juga, Ibnu Katsir ini yang kita baca ini beliau juga mempunyai tafsir yang masyhur, yang terkenal. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Beliau mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hadza ijab min Allah, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala lil jihad alal muslimin, untuk berjihad bagi orang-orang muslim. Ayakufu syarul ada, untuk menghalangi kejelekan musuh-musuh an hausatil Islam, dari wilayahnya orang-orang Islam, ya, dari daerahnya, modalnya Islam, ya. Semoga oleh beliau Bapak Al-Suri berkata Imam Al-Suri, al-jihad wajibun ala kulli ahad. Jihad itu adalah wajib untuk setiap orang. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam hadis yang sahih, ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang penting. Apa itu? Man mata wa lam yaghzu, barang siapa yang mati tidak pernah perang. Wa lam yuhdits nafsuhu, tidak pernah terbetik diri dia itu untuk perang. Barang siapa yang dia itu mati tidak pernah perang dan tidak pernah ingin untuk perang, wa lam yuhdits nafsuhu bi ghazwin, dia tidak pernah terbetik pada diri dia itu untuk perang. Tidak pernah berangan-angan untuk perang. Ya. Walam yuhdits nafsuhu bi ghazwin mata mitatal jahiliyah. Maka dia mati mitah, yakni kematiannya seperti orang jahiliyah. Bukan bangkainya seperti bangkai orang jahiliyah, bukan. Kematiannya seperti kematian orang jahiliyah. Bukan berarti dia itu kafir, tidak. Dosa besar saja. Jadi kematian dia itu seperti apa? Kematian orang jahiliyah. Bukan, jangan seperti memahami orang-orang LDI yang tidak berbaiat maka matinya mati seperti bangkai. Tidak. Di sini keadaan mati dia itu seperti keadaan orang jahiliyah gitu. Bukan berarti dia itu kafir, tidak. Ini bahayanya orang tidak pernah berkeinginan untuk perang. Oleh karena itu kita semua hendaknya sedikit ada terpeti atau berangan-angan, ya, atau berdoa, ya Allahumma ini asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma rasulni asyhadah, ya Allah berikan aku rezeki mati syahid, ya demikian. Karena siapa dia itu jujur, walaupun mati di atas tempat tidur, dia mati seperti orang mati syahid. Jadi keutamaan orang niat yang bagus. Karena Nabi mengatakan di sini, hadis dalam Sahih Muslim, barang siapa yang mati tidak pernah perang, tidak pernah terbetik dirinya itu untuk perang, maka matinya seperti kematian jahiliyah. Ini mulai sekarang kita melihat, ya, untuk berperang demikian. Walaupun niat saja. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Waktu itu beliau berangan-angan, ya, berkeinginan untuk mati syahid. Beliau di Madinah, tempat yang aman. Tapi bagaimana akhirnya apa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Dan Nabi pun sudah mengatakan ketika Nabi dan Abu Bakar dan Umar di atas Gunung Uhud, maka bergoncang itu Gunung Uhud. Maka Nabi mengatakan, "Usbud, tetaplah kamu Uhud, sesungguhnya di atasmu adalah Nabi dan dua syahid." Ini yani di atasmu itu adalah Siddiq, Nabi, kemudian Siddiq yakni Abu Bakar, dan syahid yakni Umar bin Khattab. Bagaimana kemudian Umar yang berangan-angan untuk mati syahid itu beliau mati di Madinah. Ya, di Masjid Nabawi, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Walaupun kemudian beliau masih sempat hidup sampai kemudian berwasiat untuk dikuburkan di samping Nabi. Demikian. Jadi di sini menunjukkan untuk kita berniat. Jangan sampai kita tidak pernah terpetik pada diri kita untuk berperang. Demikian juga ya semua hadis-hadis yang lain. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.